Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia dalam kehidupannya di alam dunia ini pastilah akan menghadapi ibtilaat, cobaan, dan ujian yang terkadang itu berbentuk kebaikan yang dia senangi atau itu kejelekan yang dia benci. Semua itu merupakan ibtilaun minallah, ujian dari Allah. Karena memang dunia ini darul ibtila, kampung, negeri di mana kita selalu akan mendapati ujian padanya. Bagi seorang muslim, yang terpenting dalam kehidupannya adalah bagaimana dia terus tetap istiqamah dalam ketaatan dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian-ujian itu, pergantian dan perbedaan nasib yang dialaminya, kesempitan hidup maupun kelapangan hidup, pahit maupun manisnya hidup, susah maupun senangnya, tidak merubah dirinya dari istiqomahnya, dari ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Beristiqomahlah kamu seperti engkau diperintah, dan begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Jika Rasulullah saja diperintah oleh Allah untuk istiqamah, maka tentunya umat beliau dan kita semua lebih-lebih lagi mendapat perintah ini untuk terus istiqamah. Allah pun sebutkan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian kepadanya dan beristighfarlah. Jika istiqamah ada pada seorang hamba hingga ajalnya datang menjemputnya, maka itu yang menjadi penilaian pada dirinya. Di Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. Seperti apa akhiran seseorang di akhir hayatnya? Apakah akhirannya baik? Mati dia dalam keadaan husnul khatimah, di atas tauhid, meninggal dalam ketaatan kepada Allah, meninggal dalam ketaatannya di atas sunnah Rasulnya. Ataukah wal'iyadu billah, dia meninggal dunia dengan su'ul khatimah. A'adhanallah wa'iyakum min dhalik. Perkara ini menjadi sangat dipentingkan oleh pendahulu kita, para imam-imam salafus salih rahimahumullah. Sehingga disebutkan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah suatu ketika beliau didapati menangis sejadi-jadinya Ketika beliau ditanya, mengapa Anda menangis seperti ini? Sementara Anda orang yang alim, yang saleh dan taat. Beliau katakan, inni akhafu an uslabal iman qabla an amut. Yang aku takuti dicabut iman itu dari diriku sebelum aku meninggal dunia. Demikianlah mereka sangat mementingkan istiqamah sepanjang hidup mereka hingga ajal dan maut menjemput dirinya. Hadis Ibn Mas'ud di Bukhari Muslim tidak tersamarkan bagi kita, di mana Rasulullah sebutkan, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahul kitab fa'amila bi'amali ahli nar fadakhalan nar. Seseorang mungkin saja mengamalkan amalan ahli jannah sehingga antara dia dengan surga tinggal satu hasta, tapi dia didahului oleh takdir. Di akhir hayatnya dia amalkan amalan ahli neraka dan dia pun mati dan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Fal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya. Orang yang istiqamah akan dipermudah dan diberi taufik oleh Allah sehingga dia mendapatkan husnul khatimah, dan itu keutamaan tauhid, keutamaan akidah yang benar, keutamaan mentaati, berjalan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara pertama yang menjadi kewajiban setiap muslim agar dia istiqamah dan husnul khatimah adalah banyak-banyak berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk istiqamah di atas jalannya. Allah perintahkan dan Allah ajarkan kepada kita meminta kepadanya dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, seseorang bertanya kepada Imam Abu Aliya Ar-Riyahi rahimahullah, Imam Tabi'in, wahai Imam, apa itu siratal mustaqim, jalan yang lurus? Beliau jawab, siratal mustaqim Rasulullah wa sahibahu min ba'di. Siratal mustaqim adalah Rasulullah dan dua sahabatnya yang setelahnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah itu si penanya menemui Hasan al-Basri dan menyampaikan kepada beliau jawaban Abu Aliya. Kata Hasan al-Basri, sodakoka wa nasohalak. Sungguh beliau telah benar dan telah bernasehat untukmu. Artinya, jika kamu benar-benar menginginkan, meminta kepada Allah untuk diberi hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka kewajibanmu untuk kamu berjalan di atas sunnah Rasulullah, untuk kamu beragama, beribadah dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat beliau setelahnya, utamanya pemimpin mereka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Doa. Kata Ummu Salamah di Tirmidzi, betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan qalbu, yang membolak-balikkan hati, teguhkan dan kokohkan hatiku di atas agamamu. Ketika beliau tanya kepada Rasulullah, kenapa aku sering mendengar engkau ucapkan ini wahai Rasul? Jawab Rasulullah, wahai Ummu Salamah, setiap hati manusia, dia berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Nas'alullahal afiyah wassalama. Perkara yang kedua, agar seorang hamba diberi hidayah oleh Allah untuk istiqamah dalam ketaatannya adalah menjaga keikhlasannya. Menjaga keikhlasannya dalam dia mempelajari agamanya, dalam dia menuntut ilmu, maupun dalam mengamalkan dan istiqamah dalam kebaikannya. Hanya Allah yang dia harap dan pahala di sisinya, tidak ada yang lain selain itu. Ketika syaitan, iblis, la'anahullah, mengucapkan sumpahnya di hadapan Allah akan menyesatkan dan menggoda seluruh bani Adam, anak cucu Adam, iblis katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu, terkecualikan dari tipuan dan godaan syaitanir rajim. Maka hendaknya kewajiban kita memakmurkan dan memenuhi kalbu ini dengan ikhlas kepada Allah. Dan keikhlasan akan banyak terbantu seorang hamba jika dia selalu dekat dan selalu mengkaji dan terus mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang mengajarkan kepada dia keikhlasan kepada Allah. Karena kalimat tauhid, la ilaha illallah, adalah kalimatul ikhlas, memurnikan segala amal ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kita mempelajari agama. Ilmu ini, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu seorang hamba untuk istiqamah dan thabat di atas siratal mustaqim. Oleh sebab itu, kejahilan adalah lawan daripada ilmu. Kejahilan ketika orang meyakini sesuatu tentang agamanya, mengamalkan sesuatu dalam agamanya tanpa didasari ilmu, tanpa didasari oleh ayat Quran, tanpa didasari oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menganggap yang baik adalah yang dia senangi. Yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, walaupun itu dilarang oleh Allah dalam Quran, dicela oleh Rasul dalam sunnah, bagi dia tidak mengapa. Itu baik selama itu dia cocok dan dia senangi. Walaupun itu batil, walaupun itu bid'ah, walaupun itu sesat, tetap saja dia anggap itu kebaikan. Yang jelek baginya adalah yang tidak disenangi, yang dibenci dan dimusuhi. Walaupun itu perintah Allah, ada di dalam Quran, ada di dalam sunnah, tidak menjadi perhitungan baginya. Ilmu syariat adalah segala-galanya. Allah menyebutkan kepada Rasulnya, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan, wahai Rabbku, tambahlah kepadaku ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, cukup menunjukkan ilmulah yang tertinggi. Ilmu syariat, ilmu agama adalah yang termulia, karena tidak pernah Allah perintah Rasulnya meminta tambah sesuatu kecuali ilmu dalam ayat ini. Jika ada yang lebih afdol dari ilmu, pastilah Allah perintah Rasulnya untuk meminta tambah kepadanya. satu-satunya ayat yang di situ Allah perintah nabinya untuk meminta tambah kepada Allah hanyalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, ilmu syariat yang mulia ini, ilmu agama. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan la taqumus sa'ah hatta yasiral ilmu jahla wal jahlu ilma, tidak akan terjadi kiamat sehingga sampai ilmu itu menjadi kejahilan dan kejahilan menjadi ilmu. Tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, nas'alullah al-afiyah. Ilmu yang itu perintah Allah, ilmu yang itu merupakan contoh dan panutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kejahilan, dimusuhi, ditentang dan dibenci. Kejahilan mereka anggap itulah ilmu, itulah agama, kata Imam Abu Qilabah. Sehingga kalau kejahilan itu ditinggalkan, ketika kejahilan itu tidak diamalkan, orang akan mengingkari. Orang akan berkata, bagaimana kamu? Agama kok tidak diamalkan? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa dituntut untuk mengerjakan ini dan itu? Padahal itu semua kejahilan, tidak ada dasarnya di dalam Quran maupun sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita semua untuk mempelajari ilmu agama ini sebelum ilmu itu diangkat. Rasulullah sebutkan salah satu tanda yaumul qiyamah, an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahl, diangkatnya ilmu dan sebagai penggantinya yang menetap di muka bumi adalah kejahilan. Itu yang ada di tangan orang, itu yang diamalkan oleh banyak manusia menjadi ukuran dan barometer agamanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin rabbal alamin. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yang itu tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian hendak menghitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam As-Siqat, dari Imam Auza'i, dari Imam Abdullah ibnu Muhammad, suatu ketika beliau menjumpai seseorang yang kedua kakinya telah tiada dan kedua tangannya pun telah tiada. Orang ini buntung tinggal tubuhnya, tanpa kaki, tanpa kedua tangannya. Namun didengar oleh Imam Abdullah bin Muhammad rahimahullah, begitu seringnya orang ini mengucapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman faddalta tafdila. Ya Allah, berikan aku rasa syukur untuk banyak bersyukur kepadamu, karena engkau telah banyak memberi keutamaan kepadaku lebih dari sekian makhluk yang engkau ciptakan. Karena penasaran, Imam Abdullah bin Muhammad tanya kepada orang ini, wahai fulan, Apa kenikmatan yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau bersyukur sekali kepadanya sementara kedua kakimu telah tiada, kedua tanganmu pun telah tiada? Kata orang ini, wahai hamba Allah, ketahuilah jika seandainya saja Allah hancurkan aku dengan gunung-gunungnya, atau ia tenggelamkan aku dalam lautannya, atau ditimpakan langitnya kepadaku, niscaya itu tidak akan menambah aku kecuali bertambah bersyukur kepadanya, karena segalanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lisanku ini yang masih Allah berikan kepadaku, sehingga dengannya beliau berbicara dengan baik, beliau masih bisa berzikir kepada Allah, membaca Quran, berdoa, dan sekian banyak manfaat dan kemaslahatan yang didapati oleh manusia dengan lisannya, kenikmatan yang tiada tara dan tidak bisa dihitung dengan apapun. Ditanya orang ini oleh Imam Abdullah bin Muhammad, tidakkah engkau punya seseorang yang membantumu? Kata dia, ada. Anakku satu-satunya yang membantu aku untuk mewudhui aku setiap kali aku hendak sholat, menyuapi aku makanan setiap kali aku kelaparan. Maka tolong carikan dan panggilkan anakku, karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Dicari anaknya oleh Imam Abdullah bin Muhammad, dan ternyata qaddarallah wa ma syaa fa'al, si anak pun baru diserang oleh serigala dan mati di tempatnya. Dengan penuh kesedihan dan berat hati disampaikan oleh Imam Abdullah bin Muhammad kepada orang ini bahwa anakmu pun telah diambil oleh Allah, diserang oleh serigala, dan dia telah meninggal dunia. Orang ini kembali bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang telah mengambil anakku sehingga itu menjadi tambahan pahala baginya. Tidak lama kemudian orang ini pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dan beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, datang beberapa orang dari Basrah atau Baghdad menanyaiku, siapa ini yang tertutupi oleh kain kafannya? Kata Imam Abdullah bin Muhammad, aku juga tidak tahu. Tapi kisahnya demikian, beliau kisahkan dari awal yang telah kita sampaikan. Dibuka kain itu oleh mereka, dilihat wajahnya, maka mereka katakan, subhanallah, inilah beliau Al-Imam Abu Kilabah Al-Jurmi Abdullah Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala, salah satu murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal tahun 104 Hijriah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Maka bersyukurlah atas segala kenikmatan yang Allah masih berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat istiqamah, menuntut kita untuk bersyukur dan bertambah bersyukur kepada Allah dari sekian keutamaan yang Allah berikan pada kita dan tidak diberikan kepada yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، عاما صحا غدقا مجللا. اللهم صيب رحمة لا صيب عذاب. تقبل دعاءنا يا كريم، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.